Bismillahirrahmanirrahim. Kisatu Zakaria wa Ibni Yahya wa Maryam wa Isa alaihimussalam. Nasabu Zakaria alaihissalam huwa Zakaria bin Dan bin Muslim bin Sadub ila an yasila nasabu ila Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Wa kana nabiyan aziman min anbiya ibni Israel wa kana najjaran. Kana ya'kulu min amil yadihi fin nijarah kama fi sahih al-Bukhari. Wa kana Zakaria qabla an yukrimahu Allahu bir-risalah wa yakhtarahu li-inqadhi bani Israil min ash-shaqawa wad-dhalal min kubar as-salihin wa min al-ahbar. Wa kana Imran bin Matan Abu Maryam ra'sahum. Wa kana mutazawwijain bi ukhtain. Isha binti Qa binti Faqut mutazawwija 'ala Zakaria wa Hanna binti Faqut ummi Maryam mutazawwija 'ala Imran. وقد أمسك الله حنا الولد حتى أيست وعجزت وقيل إنها آكر فيوم من الأيام أنها جلست في ظل شجرة فرأت طائرا يدعم فرخه ويسكيه فاشتاقت للولد من أجل رؤية تلك الطائر فدعت الله تعالى أن يرزقه ولدا ونظرت أن يهبه لخدمة بيت المقدس وقالت اللهم إن لك علي إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من خدمه وكان في ذلك الزمان ما بقي ما من رجل من أشراف بيت المقدس إلا وله ولد منظور لخدمته فاستجاب الله دعاءها فحملت فلما أحست بالحمل جددت النظر ثانيا فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلامها زوجها على ذلك حيث أطلقت في نذرها ولم تقيده بالذكر فبقيت في حيرة وكرب من أجل ذلك قال العلماء كان المحرر إذا حرر ونذر جعل المحرر والمنذور في الكنيسة يقوم عليها ويكنسها ويخدمها حتى يبلغ فإذا بلغ الحلم خير بين أن يقيم وبين أن يذهب حيث شاء فمات عمران وهي حامل خير بين أن يقيم وبين أن يذهب حيث يشاء فمات عمران وهي حامل فلما وضعت ورأت أنثى وكانت ترجو أن يكون غلاما قالت اعتذارا إلى الله ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وهي لا تصلح لخدمة البيت والعباد الذين فيها لعورتها وضعفها وما يعتريها من الحيض ونحوه وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ومريم معناه بلغتهم العابدة الخادمة وكانت من أجمل النساء وأفضلهن في وقتها قال بعض المفسرين قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى يحتمل أن يكون ذلك من كلام الله والمعنى ليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي أعطيتها لك فإنما وهبته لك أعظم مما طلبته لنفسك فالقصد تفخيم شأنها ويحتمل أن يكون من كلام حنة فيكون في الكلام قلب والمعنى ليست الأنثى التي وهبت لي كالذكر الذي طلبته فالذكر أعظم من حيث قوته على الخدمة وحلوه من الجذارة كالحيض والنفاس فيكون اعتذارا واقعا منها فرضي الله تعالى بها خادمة لبيت المقدس وخلصها من دنس الأطفال والنساء وأنشأها بخلق حسن ورباها بما يصلحها في جميع أحوالها فكانت تنبت في اليوم بما ينبت المولود في عام وروي أن حنة لما ولدتها لفت في خرقة فحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وقالت خذوا هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي فقالوا له لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمي التي ولدتها ولكننا نكترئ عليها فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن وألقوا أقلام في الماء على أن من ثبت قلم في الماء وصعد فهو أولى بها من غيره وكان على كل قلم مكتوب اسم واحد منهم فارتفع قلم زكريا ووقف وانحدرت أقلامهم ورسبت في النهر قيل كانت أقلام من حديد وقيل Jara qala Muzakariya mus'idan ila a'la wa jarat aklamuhum ma'a jaril ma' ila asfal fa qara'ahum Zakariya fa akhadhaha. Kila jara qala Muzakariya mus'idan ila a'la wa jarat aklamuhum ma'a jaril ma' ila asfal fa qara'ahum Zakariya fa akhadhaha. Wadhalika qawlu ta'ala fi surah Ali Imran idh qalat imra'atu Imran Hanna لما أسنت واشتاقت للولد فدعت الله وأحست بالحمل ربي إني نذرت أن أجعل لك ما في بطني محررا عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيت المقدس فتقبل مني إنك أنت السميع الدعاء العليم بالنيات. وهلك عمران وهي حامل فلما وضعتها ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان قالت معتذرة ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم عالم بما وضعت جملة اعتراض من كلامه تعالى وفي كراء بضمتها وليس الذكر التي طلبت كالأنثى التي وهبت لأنه يقصد للحكمة للخدمة وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتري من الحيض وغيره وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها أولادا من الشيطان الرجيم المترود. وفي الحديث ما من مولود إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها رواه الشيخان. فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا أنشأها بخلق حسن فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام. وقال تعالى في آية أخرى فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا أنشأها بخلق حسن فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام. وقال تعالى في آية أخرى ذلك أي المذكور من أمر زكريا ومريم من أنباء الغيب إخبار ما غاب عنك نوحيه إليك يا محمد وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في الماء يقترئون ليظهر لهم أيهم يكفل يربي مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها فتعرف ذلك فتخبر به وإنما عرفته من جهة الوحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Cerita Nabi Sulaiman sudah selesai. Kita memasuki cerita Nabi Zakaria. Dan semuanya ada hubungan Nabi Zakaria, Siti Maryam, Nabi Yahya, Nabi Isa, ini satu keluarga. Nabi Zakaria ini secara nasab beliau adalah turunannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau Nabi Zakaria bin Dan bin Danin bin Muslim bin Saduq sampai kepada Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Nabi yang sangat agung. Nabi Zakaria ini kawin dengan seorang perempuan yang bernama Isha binti Fagud. Kawin dengan seorang perempuan yang bernama Isha binti Fagud yang nanti akan mendapatkan seorang anak bernama Nabi Yahya. Saudaranya Isha binti Fagud ini namanya Hannah. Hannah dikawin dengan seorang lelaki yang soleh yang bernama Imran. Tapi Imran tidak diangkat sebagai Nabi Zakaria sebagai Nabi dan Rasul Allah. Nanti dari pasangan Hannah dan Imran ini akan melahirkan Siti Maryam. Jadi nanti Siti Maryam itu sama Nabi Yahya sepupu. Hah? Siti Maryam dan dengan Nabi Yahya itu adalah sepupu. Nabi Zakaria itu dengan Nabi Yahya dan ibunya Siti Maryam satu saudara. Berarti Nabi Zakaria dan Imran itu apa ya? Adil itu. Prepian, adil. Imran ini orang yang soleh, sehingga diberikan judul dalam Al-Quran Al-Imran, seorang yang soleh. Imran bin Matan, ayah Siti Maryam. Nabi Zakaria bin Danin, ayah Nabi Isa. Istri Imran bin Matan adalah Hannah, ibunya Maryam. Sedangkan istrinya Nabi Zakaria, Isha bin Faguz, adalah ibu daripada Nabi Yahya. Saya teruskan. Diceritakan bahwa si Imran bin Matan ini kawin dengan Hannah, tapi enggak punya anak sampai keduanya tua. Malah sebagian menyatakan mandul udah. Si Hannah ini mandul. Satu saat si Hannah, dia bernaung ada di satu pohon, melihat seekor burung yang lagi dia masih makan kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang bayi. Kasih makan. Semakin rindu ini si Hannah. Allah, kapan aku punya anak bisa miara seperti burung ini, memelihara terhadap anaknya. Akhirnya dia memohon kepada Allah untuk dikaruniakan anak kepadanya. Malah dia nadar, jika Allah menganugerahkan anak kepadanya, maka aku jadikan anakku khidmat ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Allahumma inna laka alayya in razaqtani waladan an atasaddaga bihi ala baitil masjid fayakunu min khadami. Ya Allah, aku wajibkan kepada diriku, aku nadarkan jika engkau menganugerahkan kepada aku seorang anak, maka aku sedekahkan dia sebagai pelayan Baitul Maqdis. Di zaman itu, saudara, jika ada seseorang yang nadar untuk Baitul Maqdis, kecuali nadarnya dikabulkan oleh Allah. Jadi orang dulu itu, zaman itu, nadarnya semuanya Baitul Maqdis. Pengin pekerjaannya maju, hasilnya nanti untuk Baitul Maqdis. Kepingin tanahnya laku untuk Baitul Maqdis. Sampai pengin punya anak, aku jadikan pelayan Baitul Maqdis. Subhanallah, Allah menerima doa itu, maka hamil itu si Hannah tadi itu hamil. Ketika dia merasa hamil, padahal udah tua umurnya, udah dinyatakan mandul, maka dia mentajdid, mentakid, mengulangi lagi nazarnya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, aku telah menadarkan untukmu apa yang sekarang ada di kandunganku, muharraran, orang yang bebas daripada urusan dunia. Enggak boleh urusan dunia, semuanya digunakan pikiran dan tenaganya untuk khidmat ke Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah dariku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar doa, maha mengetahui niat hatiku. Jadi pertama nadar sebelum dia hamil, ketika hamil diulangi lagi nadarnya, enggak berubah. Maka si suaminya yang bernama siapa? Imran, mengingatkan, kamu itu nadar yang ada di perut kamu belum tentu laki. Lah kalau perempuan gimana nanti? Kamu nadarkan yang ada di perut kamu tadi itu untuk khidmat di Baitul Maqdis. Ngerepotin jadinya. Karena perempuan itu ada datang bulannya. Karena perempuan itu harus tertutup. Karena perempuan itu, gimana sih kamu ini? Kok nadarnya gak terperinci begitu? Kok separuh-separuh? Akhirnya si Hanna juga bingung. Loh ya apa sudah nadar gitu? Mau diapakan? Sampai akhirnya si Imran ini meninggal ternyata sebelum lahir daripada bayi si Hannah tadi ini. Meninggal dalam keadaan si Hannah istri daripada siapa? Imran hamil. Ketika melahirkan beneran yang lahir adalah perempuan. Aduh benar suamiku perempuan, repot dah kalau gini. Gimana caranya bisa khidmat di Baitul Maqdis? Akhirnya dia menyatakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan ternyata seorang perempuan, bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang telah dilahirkan oleh si Hanna. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Di sini ada beberapa ulama mengatakan yang dimaksud walaysa dzakaru kal unsa ini tafkhim. Allah maha tahu dengan apa yang dilahirkan oleh si Hannah, memang perempuan. Tapi walaysa dzakaru kal unsa, tapi bukan laki-laki yang diharapkan oleh si Hannah, sama dengan perempuan yang dilahirkan ini, karena perempuan ini lebih baik daripada laki-laki harapan daripada si Hanna. Bukan karena meremehkan perempuan, tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan walaisa dzakarul unsa, enggak sama laki-laki dengan perempuan ini, karena perempuan yang lahir akan menjadi lebih mulia daripada laki-laki harapan daripada si Hanna tadi itu, si ibunya tadi itu. Tafkhim. Tapi ada lagi karena si kaya, karena mengadu, ya Allah aku melahirkan perempuan, kan gak sama laki-laki dengan perempuan, kenapa? Pekerjaannya, kekuatannya, kemudian apalagi ada halangan-halangan seperti haid nifas, kan gak sama, berarti untuk khidmatnya gak sempurna. Bisa diartikan dua-duanya. Malah sebagian ada yang membaca walaisa wallahu a'lamu bima wada'tu, bukan wada'at. Allah maha mengetahui dengan apa yang telah aku lahirkan. Wa inni samaituha Maryam. Kemudian ibunya menyatakan, aku namakan dia Maryam. Maryam itu dalam bahasa Ibrani yaitu al-abidah, perempuan yang ahli ibadah. Perempuan yang ahli ibadah. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindunganmu ya Allah terhadap bayiku ini dan juga turunannya daripada syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Ternyata tumbuh Siti Maryam luar biasa, enggak sama dengan bayi yang lainnya. Siti Maryam itu tampak cantik sekali. Kemudian akhlaknya luar biasa. Rupanya cantik sekali. Satu hari itu loh, tegasnya seperti satu tahun. Umur satu hari, tegasnya seperti satu tahun. Cerdas sekali, luar biasa. Diriwayatkan setelah melahirkan, si Hanna tadi kan nazar untuk ditaruh di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu, jadi Imran ini adalah termasuk petuah orang yang soleh saat itu. Petuahnya ulama, ketuanya para ulama saat itu. Dan termasuk Nabi Zakaria. Di Baitul Maqdis itu ada lebih daripada 20, ada 29 ulama-ulama yang top, yang disegani orang-orang yang ahli ibadah, penasihat-penasihat saat itu, termasuk Nabi Zakaria. Ibunya karena sudah nazar yang di perutnya akan dijadikan orang yang khidmat ada di Baitul Maqdis, di apa itu? Di gedong, ya gedong ya. Dibungkus anaknya tadi itu dibawa. Kemudian si Hannah berkata kepada mereka, terimalah ini anak yang aku nadarkan untuk khidmat di Baitul Maqdis. Tapi dia adalah seorang perempuan. Siapa yang akan perhatikan ini anak? Anak masih bayi. Rebutan. Loh, ini anaknya guru-guru kita ini. Ini anaknya penasihat kita. Yang bapaknya enggak lama meninggal dunia. Rebutan semuanya. Kata Nabi Zakaria, stop. Benar, sebentar. Kata Nabi Zakaria. Aku yang lebih utama untuk miara anak ini. Kenapa? Ibunya itu iperku. Ibunya dia itu adalah saudara istriku. Ya, jadi istriku adalah bibinya anak ini. Lebih tepat aku yang miara. Gak setuju. Kata dia, gak bisa nanti bilang gitu. Kalau ini anak dipiara oleh yang lebih berhak, ibunya lebih berhak, bukan kamu. Gak bisa. Ini permasalahannya lain, bukan karena kalau ibunya nyerahkan berarti kamu yang lebih berhak, gak bisa. Terus gimana? Ya kita harus diundi untuk mendapatkan ini perempuan. Gimana cara undiannya? Nah, kita berangkat semuanya ke sungai di Urdun. Semuanya melemparkan penanya. Tanding keramat. Ya, sakti-saktian, tapi bukan karena itu. Saat itu memang orang soleh. Kita lemparkan pena masing-masing. Pena yang tidak tenggelam, yang tetap dan tidak hanyut. Pena itulah, pemilik pena itulah yang berhak untuk memelihara bayi yang lahir, Siti Maryam tadi itu. Berangkat semuanya 29 orang ini. Melempar semuanya, tenggelam semuanya. Hanyut, tenggelam, hilang udah. punya Nabi Zakaria enggak hilang. Akhirnya mereka sepakat yang memelihara adalah Nabi Zakaria. Jadi pena itu dikasih tulisan fulan, fulan, fulan, penanya Nabi Zakaria, Zakaria. Hah? Kemudian dipiara oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Cerita ini dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Imran. Idh qalat imra'atu Imran, ketika berkata istri si Imran yaitu Hannah, ketika sudah umurnya sudah tua dalam usia lanjut dan berharap anak, maka dia memohon kepada Allah untuk dijadikan dapat hamil. Rabbi, sambil dia berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia hamil, dan ketika hamil dia mengulangi nadarnya, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku telah menadarkan apa yang ada di perutku dalam hamil, dalam kandunganku ini adalah seorang yang menjadi pembantu, sibuk dalam ngurusi Baitul Maqdis. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim, maka terimalah dariku ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengarkan doa dan maha mengetahui tentang niat. Imran meninggal terlebih dahulu, meninggalkan seorang istri Hannah yang hamil, dan akhirnya melahirkan benar. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta, maka ketika si Hannah melahirkan, dia berkata, ya Allah, aku melahirkannya ternyata seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah maha mengetahui apa yang dilahirkan oleh si Hannah. Walaupun Hannah menyatakan, ya Allah, aku lahir melahirkan seorang perempuan, Allah sudah tahu sebenarnya. Nah, Allah maha mengetahui. Nah, ada yang menyatakan ini termasuk dalam ucapannya Siti Maryam. Rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'tu. Ya Allah, aku melahirkan ternyata seorang perempuan dan Allah maha mengetahui dengan apa yang aku telah lahirkan. Walaisa dzakaru kal unta, tidaklah sama laki-laki yang diharapkan oleh Hannah dengan perempuan yang dilahirkan oleh Hannah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ini perempuan lebih daripada laki-laki harapan si Hannah tadi itu. Ada lagi yang mengartikan, walaisa dzakaru kal unta, tidaklah sama laki-laki dengan perempuan di dalam berkhidmat kepada Baitul Maqdis, karena segi tenaga, segi kebebasan, laki tentunya lebih layak. Wa inni samaituha Maryam, dan sesungguhnya aku telah memberikan nama kepada bayi perempuan ini adalah Maryam. Wa inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya aku memohon perlindunganmu ya Allah terhadap ini anak perempuan Maryam dan juga turunannya daripada syaitan yang terkutuk. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Ma min mauludin illa massahu syaitan hina yulad, fayastahillu sarikhan illa Maryam wabnaha." Tidak ada seorang bayi, satu bayi pun yang lahir kecuali langsung digoda sama setan. Karena itu bayi itu nangis, nangis gemeter kata orang sekarang. Kenapa? Setan langsung menggoda sama dia. Karena itu kita diadani kanan, dikomati kiri, itu juga untuk mengusir setan. Karena itu kamu lihat bayi itu selalu menangis, kecuali Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Tentunya juga Nabi Muhammad lebih utama. Yang jelas itu mereka dilindungi oleh Allah, tidak dapat disentuh oleh setan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Allah Subhanahu wa taala menerima daripada Siti Maryam daripada Siti Siti Maryam tadi itu dari nadar ibunya Siti Hanna biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanah, dan ditumbuhkan dengan pertumbuhan yang sangat bagus, kecerdasannya, kecantikannya, kepawaiannya, semuanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala Siti Maryam. Sehingga beliau dikatakan Sayyidatun Nisa, pemimpin para wanita adalah Siti Maryam. Ada menyatakan setelah Siti Fatimatuz Zahra. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Nabi Zakaria yang akhirnya memelihara Siti Maryam. Dari kamin amba'il ghaib nuhihi ilaik, itu adalah urusan yang gaib yang aku wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Nabi enggak tahu sejarah itu, tapi Allah memberikan tahu itu semuanya lewat wahyu. Wa ma kunta ladahim idyulguna aglamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau tidak ada hidup bersama mereka wahai Muhammad ketika mereka melemparkan pena-penanya untuk mencari siapa yang paling layak untuk memelihara Siti Maryam. Wa ma kunta ladahim id yahtasimun, dan kamu juga tidak mengetahui apa yang terjadi wahai Muhammad, bagaimana mereka berdebat untuk mendapatkan Siti Maryam. Akhirnya keputusannya benar-benar adalah Nabi Zakaria yang berhak menerimanya. Kemudian bagaimana lanjutan daripada itu? Setelah Nabi Siti Maryam dipial oleh Nabi Zakaria dan ditaruh ada di mana dan apa yang terjadi? Insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari cerita ini, dan Nabi Zakaria ini adalah najjar, tukang kayu. Hah, Nabi Zakaria ini tukang kayu, tapi bukan mebelan bukir atau jebara. Dari cerita ini bisa kita ambil cerita, bisa kita ambil apa, intisari atau faedah. Pertama, siapapun Anda, penceramah kah, ulama kah, habib kah, kiai kah, kerja, jangan sampai tidak bekerja akhirnya nunggu sumbangan, nunggu pemberian, nunggu amplop. Itu akan mengganggu hati kamu untuk bisa menjadi hati yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja nih, lihat Nabi Zakaria, najjar, tukang kayu. Nabi Zakaria enggak jatuh martabatnya, Pak, kalau kerja itu. Yang jatuh martabatnya kalau ngomel enggak dikasih amplop. Enggak jatuh martabatnya kalau kerja. Yang jatuh martabatnya tadi itu kalau orang itu minta-minta atau mengharapkan bantuan orang. Karena itu kerja. Orang dulu itu kerja, dibarengi sama kerja. Nih tak ceritain sampean, Habib Alwi bin Segaf Segaf itu kerja. Kerjanya membuat mamas. Bukan mas tapi mirip emas sampean. Sehingga dikatakan mamas, ma bukan mas, bukan mas. Habib Ja'far bin Syekhon kerja, saudara. Kerja, kadang-kadang kulaan jam nanti dijual lagi. Sarung, kerja. Jadi mereka semuanya itu kerja. Habib Abu Bakar Gresik kerja, bawa kadang-kadang minyak, gahru. Malah diceritakan oleh putra beliau Habib Syekh, saat itu cerita sama saya sendiri, pernah ayahnya Habib Abu Bakar datang ke Solo, sampai ada di Solo mengeluarkan kerjaannya gahru, ada kelas 1, kelas 2. Ini gahru kelas 1 harganya sekian, tentunya lebih tinggi. Ini gahru kelas 2 harganya sekian. Kemudian orang ini nawar, nawar, masih tawar. Ini wali yang jualan ini tawar kadang-kadang. Oh, dapet yang pasuruan nih. Ditawar yang kelas 1 ini. Habib, misalnya 100 gitu ya. Ini kita beli 75 tapi ambil 2 kilo. Gimana Habib? Wah jangan. Bolehlah dikurangi 5 misalnya. Hah? 95 kalau nanti ambil 2 kilo. Oh, ya akhir Habib, berkah. Diambil lagi barangnya. Saya enggak jualan berkah. Berkah hasil insya Allah. Kamu walaupun enggak beli, asal kamu tetap cinta kepada orang soleh, berkah tetap hasil. Saya enggak jualan berkah, saya jualan gahru. Lah kalau sekarang kan enggak, berkah, berkah, berkah. Berkah itu dol. Tuh lihat. Pernah malah Habib Ja'far waktu itu dari Surabaya atau Porong gitu ya. Dia bawa jam, jam besar begitu. Sampai ada di Bangil, mampir. Ada di Bangil itu ada rumahnya Habib Husin Haddad, ada rumahnya Habib Abu Bakar bin Husin As-Sigaf. Sampai ada di situ, ternyata ada Habib Abu Bakar Gresik. Ketemu sama Habib Ja'far, punya jam ente? Iya, mau dijual. Benar Habib. Berapa sekian? Ntar ya, ana tawarkan. Ditawarkan sama Abu Bakar Gresik, apa Bangil, Abu Bakar bin Husin, Sega Bangil. Mau jam ini? Mau. Ini Ja'far, Abu Bakar bin Husin As-Sigaf mau dengan jamnya ente. Sampai akhirnya transaksi jadi. Yang beli Habib Abu Bakar bin Husin, yang jual Habib Ja'far bin Syekhan, yang maklari Habib Abu Bakar Gresik. Berkah sampai sekarang jamnya ada. Dipanggil, kalau sampean kepingin tahu, di rumahnya Abu Bakar bin Husain As-Sigaf. Subhanallah. Mereka kerja, Pak, kerja. Enggak minta-minta. Maaf, enggak dodolan jimat. Kerja. Kenapa? Karena mengikuti bagaimana Pak Nabi Muhammad kerja kan? Sebelum beliau diutus jadi nabi, pedagang Rasulullah. Setelah beliau diutus jadi nabi, nabi itu kerja. Pemimpin perang. Beliau panglimanya. Sehingga beliau mendapatkan bagian daripada ghanimah, rampasan perang. Dan rizki yang paling halal adalah ghanimah, rampasan perang. Nah. Kemudian dari cerita ini juga bisa diambil faedah. Kalau kamu tadi itu ingin hasil hajat kamu, nadaro untuk Allah. Jangan untuk diri kamu. Yang punya urusan ruwet, yang punya, yang masih rezekinya macet, yang ada urusan tidak selesai-selesai, nadar. Saya kalau hasil nadar untuk Allah segini. Tapi ojo medit. Saya nazar. Kalau dapat 1 miliar, tak sumbang 1.000. Pak, kalau sampean nazar, kalau 1 miliar dapat yang 900 juta disumbangkan, ndak rugi masih. Daripada ndak babar pisan. Daripada enggak sama sekali. Jangan bakhil. Sama Tuhannya medit perhitungan. Akhirnya enggak hasil kamu. Nih lihat. Ya Allah, kalau aku dikaruniakan anak 100% anakku untuk Baitul Maqdis. Berarti dia enggak melihara. Berarti tidak hidup dengan dia. Wis, iteke. Anaknya loh itu. Bukan duitnya, bukan mobilnya, bukan sepeda motornya. Anaknya. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hasil. Segala sesuatu yang diuntukkan Allah. Enggak mungkin gagal. Wis nadaro nanti. Kalau saya dapat 100 juta. Tak keno kabe Ustaz Taufik. Buat dakwah. Insya Allah hasil kon. Kabe. saya wudok. Ya malaikat sing ngami ini ki males. Mediti. Ah. Kemudian yang ketiga, orang enggak boleh putus asa. Allah Maha tahu. Allah itu maha mendengarkan doa dan maha tahu hati. Jangan putus asa. Masih tua, ternyata juga hasil bisa hamil. Wah, lebih parah lagi Nabi Zakaria sama istrinya. Tua. Nabi Ibrahim dulu mendapatkan anak, Nabi Ismail sudah tua. Udah tua-tua semuanya. Ya hamil. Apalagi masih muda-muda, bingung karepe dhewe. Nadaro, kurang nadari. Kurang nadarnya. Baik. Kemudian dari cerita ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa di dalam menentukan sesuatu jangan egois. Yang demokratis gitu loh. Nih, zaman dulu sudah ada demokrasi loh. Dengarkan baik-baik. Demokrasi itu bukan suara terbanyak sebenarnya. Keliru. Demokrasi itu adalah pilihan yang terbaik, itu akan bagus. Kalau sekarang kan enggak, suara terbanyak walaupun perampok. Dikatakan demokrasi. Kalau sekarang tadi itu, suara terbanyak walaupun dengan nyogok, itu katanya demokrasi. Sebenarnya bukan begitu. Pilihan yang terbaik yang dijadikan, itu yang terbaik, yang terbagus. Nih, Nabi Zakaria, dengan orang-orang yang ada ibadah saat itu, melemparkan pena-penanya, Allah tampakkan yang terbaik, Nabi Zakaria. Pilihan yang terbaik, bukan suara terbanyak. Karena itu bapak-bapak, kalau pemerintah tadi itu bukan milih yang terbanyak suaranya, tapi yang terbaik, yang paling takut sama Allah, yang paling jujur, maka akan terbentuklah pemerintahan yang adil. Tapi kalau sudah yang terbanyak suaranya, lowong suara bisa dibeli sekarang, maka terbentuklah pemerintahan yang konspirasi di dalam permalingan dan perkorupsian. Hati, itu nggak bisa kalau semenjak model begini. Nah, kita ini kadang-kadang ngikuti yang ada di Amerika, ngikuti yang ada di Eropa, suara terbanyak. Kalau saya kurang, bukan suara terbanyak, yang terbaik yang dipilih. Gimana caranya milih terbaik? Kumpulkan orang-orang yang baik. Musyawarahkan dengan orang-orang yang baik untuk memilih yang terbaik. Bukan orang yang berkepentingan yang dikumpulkan. Dan sekarang yang ada di partai-partai kebanyakan orang yang berkepentingan. Rebutan jadinya. Coba yang gak ada kepentingan duduk bersama mikir. Gimana ya pemimpin Indonesia ini, siapa yang dipilih yang terbaik. Begitu. Insya Allah bagus jadinya. Tak kasih contoh. Jadi imam sholat. Kalau dipilih dengan suara makmum terbanyak, mungkin yang gak bisa surat Al-Fatihah maju jadi imam sholat. Coba kalau dipilih orang-orang yang ahli, yang mengerti tajwid, mengerti bacaan dengan baik. Pak, saya ustad, tolong. Di antara calon-calon imam dipilih, siapa yang terbaik bacaannya. Dan juga diteliti yang juga terbaik akhlaknya. Dipilih, ditentukan pilihan tepat jadinya. Tapi kalau dipasrahkan kepada para makmum, silakan suara makmum yang terbanyak itulah yang menentukan. buyar. Buyar model begitu. Nah, karena itu penting sekali ya untuk kita memahami bagaimana orang itu membela membawa amanat. Bukan orang segala orang, bukan karena suara terbanyak, tapi orang yang paling tepat untuk diberikan amanat tadi itu. Kalau ini ceritanya amanatnya adalah Siti Maryam. Kalau yang lainnya amanati masjid juga begitu. Yang jadi takmir, yang jadi nadir, pilih yang terbaik, jangan asal-asalan. Karpe dhewe nantinya ngatur masjid maunya sendiri, enggak didasari ilmu. Demikian juga pondok, pesantren, demikian juga organisasi Islam, demikian juga yang lainnya. Pilih yang paling tepat, yang paling amanat, yang paling bagus, yang paling jujur, maka disitulah akan terjadi satu keadilan dan akan nampak kemanfaatan yang sangat besar. Semoga insya Allah kita semuanya bisa mengambil faedah daripada cerita-cerita para nabi ini. Amin Allahumma amin.